Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi dari Sebul Salam bersama laporan Khalidin. Sudarlun, identitas mayat yang ditemukan mengapung di perairan sungai Lai Kombi, Desa Lai Mati, Kecamatan Runding, Sebul Salam, Kamis kemarin belum berhasil diidentifikasi. Semula, mayat tersebut diduga merupakan salah satu tiga korban yang hilang akibat bencana tanah longsor. Komandan Satgas SAR Sebul Salam, Maslin Kombi, mengatakan pihak keluarga telah didatangkan mengecek mayat yang baru ditemukan. Namun sejauh ini dari keterangan pihak keluarga, mayat tersebut tidak sesuai ciri tiga korban tanah longsor di Jalan Dusun Patetah, Desa Lai Ikan, Penanggalan. Maslin menyebutkan saat ini masih ada keluarga yang paling dekat korban hilang sedang dalam perjalanan Loksmawe menuju Sebul Salam untuk mengecek mayat tersebut. Di sisi lain tidak diketahui juga apakah korban tanah longsor lainnya di samping tiga korban yang hilang. Hingga kini mayat berjenis kelamin pria tersebut masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sebul Salam. Mayat yang telah membengkak tersebut pertama kali ditemukan warga perkebunan saat melintas Sungai Lai Kombi. Sudarlun, kapal berpenumpang ratusan pengungsi etnis Rohingya yang hendak mendarat di kawasan pesisir Jangka Biren Kamis pagi ditolak warga yang ramai-ramai berjaga di pinggir pantai. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kapal yang disebut-sebut mati mesin ini ditarik ke laut lepas dengan bot. Satu bot ditumpangi sejumlah warga dan anggota Polsek Jangka mengikat tali pada bagian depan kapal yang ditumpangi imigran Rohingya untuk ditarik ke laut. Namun karena muatan banyak dan penuh dengan para pengungsi sehingga bot sempat gagal menarik kapal. Setelah beberapa kali dicoba tarik, akhirnya membuahkan hasil. Sementara dalam kapal terlihat dari jarak 200 meter, terdengar pengungsi Rohingya ada yang menangis dan ada yang meminta mereka diterima untuk mendarat. Namun warga di pinggir pantai tetap memberi isyarat untuk menjauh. Camat Jangka Alfian dan Kapolsek serta Dan Ramil terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi. Sudarlun, jalan nasional Simpang Kanan Danau Paris di Singkil banyak terjadi longsor sehingga badan jalan menjadi sempit lantaran beram jalan turut terbawa longsor ke dasar jurang. Kondisi ini membahayakan pengendara antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara yang melintas di jalan nasional Simpang Kanan Danau Paris, terutama ketika berpatasan malam hari saat hujan deras. Berdasarkan pantauan di lokasi, saat ini lebih dari 6 titik longsor. Mayoritas longsor terjadi di jalan menanjak dan tikungan tajam. Longsor sudah terjadi sebulan lalu namun belum ada tanda dilakukan perbaikan. Hal ini menyebabkan material longsor terus berjatuhan ketika hujan turun. Pejabat Sekda Aceh Singkil Ahmad Rifai saat meninjau lokasi meminta Kementerian PUPR melalui Balai Jalan Nasional Aceh Sumut segera melakukan perbaikan. Sudarlun, seorang pemuda asal Gampung, Jawa Baru, Kecamatan Langsa Kota bernama Muhammad Furkan, 20 tahun, nekat hendak melompat dari atas tiang tower Telkomsel setinggi 120 meter Kamis sore. Namun aksi nekat Furkan yang diduga menderita gangguan mental ini berhasil digagalkan langsung ayahnya Nurdin, 55 tahun, yang waktu itu ikut memanjat ke tower. Warga Gampung Payabuju, Belang Pase, Kecamatan Langsa Kota menyebut M. Furkan telah berada di tiang tower itu sejak siang hari pukul 12. Namun keberadaannya menjadi heboh dan menjadi tontonan memasuki pukul 15. Masyarakat terlihat mengerumuni sekitar area tower. Furkan sempat membuat cemas semua orang yang menyaksikan keberadaannya di tiang tower Telkomsel tersebut. Karena Furkan beratraksi seperti orang hendak melompat ke bawah untuk mengakhiri hidup, ia sempat bergantungan di salah satu bagian tiang melintang paling atas tower. Proses evakuasi Furkan dilakukan sekitar pukul 16.35 usai ayahnya Nurdin berhasil memintanya turun. Demi anaknya, Nurdin terpaksa ikut memanjat tiang tower ke posisi paling atas yang memiliki ketinggian 120 meter tersebut. Setelah dirayu sang ayah, akhirnya Furkan yang diduga menderita sakit gangguan mental ini mau turun dari tiang tower bersamaan dengan Nurdin. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. 4 jenazah awak pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan berhasil dievakuasi. Keempat jenazah awak pesawat TNI AU yang jatuh di Desa Keduung, Puspo, Pasuruan, Jawa Timur Kamis kemarin telah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Keempatnya adalah Mayor Penerbang Yuda Aseta dan Kolonel Penerbang Subhan yang terbang menggunakan pesawat dengan nomor ekor TT3103 serta Letkol Penerbang Sandra Gunawan dan Letkol DM Widiono yang terbang dengan pesawat bernomor ekor TT3111. Dua pesawat tempur milik TNI AU jatuh di Pasuruan, Jawa Timur sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Pesawat yang jatuh tersebut merupakan pesawat tempur taktis jenis EMB-314 Super Tucano. Ada 4 pesawat terbang dalam rangka latihan proficiency formasi, namun 2 pesawat tidak kembali ke Lanut Abdurrahman Saleh karena jatuh. Agung mengatakan para kru menghadapi awan yang cukup tebal ketika latihan dilakukan. Ia memastikan bahwa pesawat dalam kondisi layak terbang sebelum take off. Pesawat buatan Brazil yang dibeli Indonesia pada tahun 2012 lalu juga dirawat dengan baik. Sudah dulu kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Militer Israel mengatakan jet-jet tempurnya menyerang kediaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di jalur Gaza. Kediaman Haniyeh disebut kerap menjadi titik pertemuan para pemimpin senior Hamas. Seperti dilansir Al Arabiya, Haniyeh diketahui tidak ada di kediamannya saat serangan terjadi karena ia sejak lama mengasingkan diri ke Qatar. Tidak disebutkan lebih lanjut apakah ada korban jiwa dalam serangan jet tempur Israel ke kediaman Haniyeh tersebut. Dalam pernyataannya, militer Israel juga mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan gudang senjata Hamas. Militer Israel dalam pernyataannya juga menyebut pasukannya menyerang para pasukan Hamas dan menemukan persenjataan termasuk sabuk peledak, barrel peledak, rudal anti-tank, peralatan komunikasi, dan dokumen intelijen. Hamas belum memberikan komentar atas klaim Israel tersebut. Selama lebih dari sebulan terakhir, Israel melancarkan pengeboman tanpa henti terhadap jalur Gaza dan mengerahkan operasi darat untuk menumpas Hamas. Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 11.500 orang yang sebagian besar warga sipil tewas akibat serangan Israel. Jumlah korban tewas ini termasuk 4.710 anak-anak dan 3.160 perempuan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Jumat 17 November 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah lho, wassalam.